hatimu dan hatiku menjadi satu. Hidupmu dan hidupku saling berpadu. Kasihmu dan kasihku tak pernah layu. Berdua selamanya, berjanji setia sepanjang masa. Cintaku dan cintamu jadi satu. Diriku dan dirimu saling berpadu. Sayangku dan sayangmu hanyalah satu. Saling bersatu selamanya.